Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Aisar. Masih kita pada pembahasan tentang penjelasan dari makharijul huruf wa sifatuh, tentang makhraj-makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Sudah kita ambil sebagian besar dari huruf-huruf hijaiyah, dan sekarang kita masuk kepada huruf dha. Ya, dha makhrajnya ujung lidah. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, atau lebih tepatnya dengan ujung dua gigi seri atas ini. Ya. Ditempelkan, ya. Dikeluarkan sampai kelihatan. Dha. Coba. Dha. Dha. Sifatnya di sini disebutkan tiga sifat saja, dan di sana masih ada sifat yang lainnya. Jahr, masih ingat jahr itu apa? Tertahannya aliran nafas. Jadi nafas tertahan, tidak mengalir. Dha, dhu, dhi, aw, aw. Bukan aw, aw. Kecilin mungkin. Aw. Coba. Aw. Jadi nafas tertahan. Iya. Yeah. Tidak dialirkan. Kemudian rokhawah. Apa rokhawah? Mengalirnya suara. Suara mengalir. Nafas tertahan, suara tetap mengalir. Au. Coba. Au. Au. Kemudian itbaq. Ya, lidah menyentuh, menempel ke langit-langit atas. Au. Ya. Ta'ifah minal lisan. Ya. Sebagian besar lisan itu mendekat ke langit-langit atas. Aw. Ya. Baik, kita baca di sini contoh-contohnya. Ka. Wa. Ma. Dibedakan ya, mana yang tebal dan mana yang tipis. La. Ha. Wa. Wa. Wa. Na. Ha. Wa. Ra. Sha. Wa. Ta. Wa. Wa. Ha. Ra. Wa. A. Ma. A. Wa. Wa. Wa. Ja. Wa. Wa. Ha. Za. Wa. Nah, di sini antara za dengan wa dari sisi makhraj itu persis sama. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Bedanya adalah pada sifat itbaq sama isti'la. Itu beda. Kalau dia za infitah, lisannya terbuka, tidak menempel ke langit-langit atas. Iya. Juga pangkal lidah pada huruf za itu mendatar, tidak naik ke atas. Za sama dari sisi posisi lidah. Ya. Za. Za. Wo. Ya. Wo. Za. So. Wo. Bo. Bo. Wo. Wo. Tempelkan ya, jangan berkurang-kurang. Wo. Fa. Juga dengan fa sama. Ya, makhrajnya wo dengan fa. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Yang membedakan adalah beberapa sifatnya. Ya. Ba. Wa. Wa. Ya. Da. Wa. Ta. Wa. Sa. Wa. Posisi mulut sama ya, seperti ketika membaca huruf-huruf yang lain. Apa yang tebal ataupun tipis dibuka ketika di fathah. Wa. Wa. Ya, dibuka. Bukan wa wa wa dalam kondisi mulut tertutup. Ya. Wa. A. Ba. Dilepas. Ta. Fa. ja ha kha da za ra za sa sha sa da ta va ka la ma na wa ha a ya. Ya, silakan dicoba wa dengan cepat dari kanan. Wa. Ya. Wa. Terus. Ya. Tebalkan lagi. Wa. Ya, terus. Ya. Ulang. Tebalkan lagi. Wa. Ya, terus. Ulang. Kurang. Ya, tebalkan ya. Wa. Terus. Ya. Terus ulangi. Ya. Ulang. Wa. Ulang. Kurang tebal kayaknya sih. Wa. Wa. Wa. Ulangi. Ya. Keluar lagi lidahnya coba. Wa. Ya, ditebalkan lagi ya. Terus dilatih. Terus. Ulang. Terus. Ulang. Kurang buka. Wa. Ulang. Belum nempel. Kalau nempel jadi tipis ya. Wo. Wo. Lang. Ya, lang terus. Lang. Kurang tebel. Wo. Wo. Wo. Terus. Lang. Ya, wo. Terus. Kurang. Tebel kali. Wo. Wadh-dhalimina. Apa itu ayatnya? وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Coba dibaca ayat, hafal enggak? وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ada dha, ada dha di situ. Akhir surat apa? Surat Al-Insan. Al-Insan. Tempel ya. Ngalir. Dha. Dhu. Dhi. Aw aw wa dhalimina. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ain. Tempat keluarnya atau makhrajnya adalah tengah tenggorokan. Ya, tengah-tengah tenggorokan. Sifatnya jahr. Apa jahr? Tertahannya aliran nafas. Bainiyah. Ini berkaitan dengan suara antara apa? Rakhwah dengan apa? Dengan syiddah. Ada alirannya, cuma tidak panjang. Istifal dibaca tipis. Coba a, a, ru, ri, a. Ada alirannya. A, na'budu, na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dikeluarkan lewat hidung. Ya. Sebagian orang ketika membaca ain itu keluar lewat hidung, lewat hidung. Nga. Iya. Nah. Iya. Tandanya kalau lewat hidung itu ketika ditutup berhenti suaranya. Tapi kalau ditutup masih jalan itu bukan lewat hidung. Coba. Ae. A. Ae. Kalau yang dari hidung berhenti bisa a. Berhenti biasanya. Iya. Hai itu. Makhraj dan beberapa sifat dari huruf ain. Ya. Baik, kita baca contoh-contohnya di sini. A, ka, sa, a, ka, sa, a, za, ro, wa, a, wa, a, bo, za, ho, sha, a. Ta, ya, ba, a, fa, na, a, ta, ha, ma, a, ja, a, la, sa, na, a, ha, da, a, wa, za, a, la, na, a, da, ma, a, ra, sha, a, ba, fa, za, ra, a za a ma na ba a wa a da a ba ka na a ya a ba ta ya ta tebal ya, agak cepat ya biar kita cepat lulus dari apa pembahasan huruf hijaiyah. Gha, sekarang huruf berikutnya. Gha atau ghain. Makhrajnya ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan adalah yang setelahnya itu adalah apa? Pangkal lidah. Ya, dekat dengan mulut. Ya. Namanya dalam bahasa Arab disebut adna al-halq, tenggorokan terdekat ya dengan mulut. Setelahnya pangkal lidah. Ya. Keluar darinya beberapa huruf dua. Yang pertama gha, ghain. Sifatnya jahar. Apa jahar? Tertahannya aliran nafas. Jadi nafas tertahan. Coba agho. Agho. Kalau nafas yang keluar biasanya jadi kho. Agh. Iya, kalau nafas yang keluar ngalir jadi kho. Iya. Agho. Ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم ya, sifatnya yang pertama jahr tadi tertahan aliran apa nafas, yang kedua rohwah mengalirnya apa suara, suara yang ngalir sehingga tidak boleh dibaca غير المغضوب dengan g itu enggak ngalir apa suaranya, tapi ya enggak sampai rusak maknanya. Tapi kalau jadi magbubi, ya walam itu. Ya. Kalau magbubi ya enggak rusak mananya, masih sah salatnya. Cuma yang lebih afdol tadi dengan dialir kenapa? Suaranya. Ghairil maghdubi alaihim. Sebagian kadang ngambang. Ghairil maghdubi maghdubi enggak nempel gitu. Ghairil maghdu ngambang mal oh ya. Kemudian sifat berikut isti'la, pangkal lidah mengarah ke atas, ini menyebabkan tebalnya apa suara. Infitah, mulut tetap terbuka, tidak menutup ke langit atas ya. Baik, kita baca di sini contoh-contohnya ya. Bo go bo, biasanya kalau huruf itu tebal ya lumayan ada asarnya ya di nafasnya, agak apa capek juga ya. Ya. Beda dengan huruf yang istifal, nyantai. La, ma, na, wa. Tapi to, go, o, so, do. Lumayan ya. Tenaganya harus ditambahkan itu. Sehingga kalau belajar apa ikro, tajwid, loyo ya sudah, hurufnya tipis semua. La, to. Tipis semua. Ya. Ya, sha. Go. La. Gha wa fa gha sa na gha za ya gha ta la kha ta ba ja da a tekan ya gha za wa ma sa ka gha ha ra ha ذَا أَ غَ سَ لَ غَ مَ ذَ لَ غَ بَ غَ دَ رَ غَ لَ مَ غَ ضَ بَ غَ طَ يَ صَ غَ يَ أَ بَ تَ fa ja ha kha da za ra za sa sha sha fa ba ta wa a gha a gha ka la ma na wa ha a ya. Coba di tes satu-satu dari huruf ain ya, belum ya tadi. Sama gha, a, gha. Ulang. A. A. Terus. Gha. Iya. A. Iya. Gha. Terus. A. A. Iya. Gha. Alir soalnya. Gha. Ya jangan go. Gha. Terus. A. Iya. Gha. Terus. A. Gha. Iya. Terus. Ya. Naik. Aya. A. Masih A-nya belum mantap. A. A. Kata kebalik A bukan A. Jadi awalnya tengah nih. A bukan A. A. Ya, lepas aja. A. Terus. O. O. Ya, terus. A. Ya, biar lebih sempurna terus dilatih. Ya, terus dilatih. O. Terus. A. Ayo lang, lang. A. A. Ya. Alaihim. Tekan. Alaihim. Ya, kalau yang masih belum mantap disuruh tekan. Tapi kalau yang sudah lumayan cukup. Terus. A. Terus. O. Ya. Mana lo? Uluf. Geser lo. Ah ya. Nanti apa diobati dulu. Ayo. Ah, ulang. Ulang, ulang. Ah. Ada mirip hamzahnya ya. Naik, naik. Ah. Ah. Ah. Masih ada ketajaman hamzahnya itu masih ada. Ah. Ah. Terus. Oh. Ya, terus naik latihan. Ya. Ya. Udah hilang gangguannya belum? Ta'awad billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Terus. Terus. Kan. Terus. Wah, ya. Lagi ada serak nih suaranya. Lanjut ya. Kita khatam. Masih ada ya? Ya, cepat selesai ini. Kemudian makhraj huruf berikutnya adalah huruf fa. Ini insyaallah tidak sulit ya, meskipun terkadang di daerah tertentu untuk melafazkan fa itu agak sulit jadinya pa. Iya. Fa ini bagian dalam bibir bawah, bagian dalam nih. Dengan ujung gigi seri atas. Fa. Fa. Ya, kenapa di sebagian tempat itu fa jadi pa, karena makhrajnya menggunakan dua bau bibir atas dan bawah. Akhirnya fa kata seret gitu loh. Iya, agak sulit kan coba. Pa akhirnya. Iya. Itu sering dapat ya di daerah sini mungkin. Iya. Sampai-sampai di daerah Sunda saya sendiri bukan hanya dalam pengucapan, sampai dalam tulisan pun salah. Padahal sudah dikasih KTP ini. Tata saya namanya tafsil tafsil. Padahal tulisannya. Yang ada FF-nya itu dihindari. Ya. Sifatnya hams apa hams? Mengalirnya nafas. F. Coba F. Karena gigi kan ada celah-celahnya, jadi mudah angin keluar. F. Rokhwa mengalirnya suara. F. Ya. F. Waja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Enggak ada fajanya. Enggak ada syahidnya mana fa-nya. Ayatnya apa? Hah? Afwaja. Ara'aitan nas yadkhuluna fiyya. Ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insyaallah pada hafal kan? Cuma dicegat dari tengah jadi lupa. Ya. Ya, baik. Kemudian istifal tipis ya. Ha. Fa. Gha. Fa. Sha. La. Fa. Ja. A. Kha. Fa. Ta. Ba. Fa. Wa. Sa. Da. Fa. na fa ya za ra fa fa za a ra ta fa ka sa fa ha fa ma fa ka ra na fa fa ha fa wa sa fa la a ba ta fa ja ha kha da za ra za fa sha kha ba. Coba coba satu satu fa ya terus fa ya fa nempel ini tempelkan fa. Ah, belum pas makronya. Ujung lidah. Ujung gigi atas ditempelkan di bibir bagian dalam. Begini. Fa. Ya, terus. Pelang. Af. Ya, terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, kalau yang seret nanti saya minta ngulang. Ya. Ya. Terus. Pelang. Ya, jadi bagian dalamnya ya, bukan bagian luar. Bukan ini, dalam. Fa, lang. Fa. Iya. Udah hilang. Kurangnya. Tadi yang ngutang belum dibaca apa? A, ya. Coba. Iya. Fa. Terus. Iya. Iya, ulang. F. Fa, fi, fu, F. Ya, bisa. Hah? Masih lanjut atau masih? Masih dok. Ya. Cukup. Dibaca belum akhirnya nih? Oh, ada yang belum selesai di sini ya. Ya, belum ada ini, ada satu baris lagi yang terlewat ya. Ta. Za. A. Gha. Fa. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. Ya. Gini nih. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma hamdik. Shalallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.